saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran adalah dengan cara menghalalkan apa yang telah dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya. Tidak melanggar apa yang dilarangnya dan melaksanakan apa saja yang diperintahkannya di dalam ayat-ayat tersebut. Jadi, mengamalkan ayat-ayat muhkamnya dan mengimani ayat-ayat mutasyabihnya dan menunaikan batasan-batasan dan huruf-hurufnya. Ada sebuah riwayat yang melarang dengan keras bagi orang yang diberikan oleh Allah Al-Quran, tetapi dia tidak mengamalkannya. Dalam Sahih Al-Bukhari, dalam hadis mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini cukup panjang, yang bagian hadis itu adalah qala intaliq fantalaqna hatta ataina ala rajulin muttaji'in ala qafahu wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bifihrin aw sakhratin fayashdakhu bihi ra'sahu fa idza darabahu tadahdahul hajaru fantalaqa ilayhi liya'khudahu fala yarji'u ila hadha hatta yalta'ima ra'suhu wa'ada ra'suhu kama huwa fa'ada ilayhi fadarabahu qultu man hadha qala intaliq thumma fussira lahu dhalika sallallahu alayhi wa sallam faqal walladhi ra'aytahu yushdakhu ra'suhu farajulun 'allamahu Allahu al-Qur'ana fanama 'anhu bil-laili wa lam ya'mal fihi bin-nahari yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Hadis ini artinya keduanya, jadi ada dua malaikat yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua malaikat ini berkata, "Pergilah Muhammad." Maka kami pun pergi hingga kami menjumpai seseorang yang tidur terlentang dan seseorang berdiri tepat di kepalanya dengan memegang batu. Lalu batu itu dipukulkan ke kepalanya. Apabila dia memukulnya, batu itu terus-menerus meremukannya. Dia pun menghampirinya untuk mengambilnya. Maka dia tidak kembali ke orang tersebut kecuali kepalanya kembali utuh seperti semula. Lalu dia pun memukulnya. Aku, yakni Rasulullah, bertanya, "Siapa ini?" Keduanya menjawab, "Pergilah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan mimpi itu dengan mengatakan, "Orang yang aku lihat kepalanya dipukul, dia adalah seorang laki-laki yang diajarkan Al-Qur'an oleh Allah, lalu dia melalaikannya di waktu malam dan tidak melaksanakannya di siang hari. Dia akan dilakukan seperti itu hingga hari kiamat." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1386. Semoga